Wa yaskutul haddu anha bi an talta'ina aitu la'ina zauja ba'da tamami li'ani. Masih menjelaskan seputar li'an, seputar sumpah yang diucapkan oleh suami setelah dia menuduh istrinya melakukan zina. Jadi setelah suami selesai melakukan sumpahnya, melakukan li'annya, maka istri, seorang istri yang dituduh zina, dia harus mendapatkan hukuman zina, mendapatkan had atau hukuman zina. Dan hukuman itu bisa gugur bila sang istri dia juga melakukan sumpah li'an. Jadi had atau hukuman zina bisa tergugurkan dari istri bila dia menyumpah suaminya. Menyumpah suaminya artinya meli'an ya. Fataqulu fi li'anihi in kana al-mula'inu hadiran asyhadu billah inna fulanan hadza la minal kadzibin fi ma ramani bihi minaz zina. Ucapan yang harus diucapkan oleh istri yang dituduh zina adalah asyhadu billah, saya bersaksi dengan Allah bahwa suamiku yang ini adalah orang yang berbohong atas tuduhannya kepadaku. Jadi li'an yang diucapkan oleh suami, dia mengatakan bahwa dirinya jujur, dan li'an yang diucapkan oleh istri, dia mengatakan bahwa tuduhan suaminya adalah bohong. Waktu karirul mula inatu hadil kalama arba'a marrat. Ucapan ini diharuskan untuk diulangi sebanyak 4 kali. Fataqulu fil marratil khamisah min li'aniha ba'da an ya'iduha al-hakimu abil muhakkamu bitahwifihi laha min adabillahi fil akhirah wa innahu ashaddu min adabid dunya wa 'alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin fi ma ramani bihi minaz zina. Dan seperti halnya li'an yang diucapkan oleh suami, sang istri setelah mengulangi kalimat pertamanya sebanyak 4 kali, lalu setelah itu hakim menasihatinya, menasihati dengan menakut-nakutinya siksaan Allah yang kelak diberikan di akhirat, dan memberitahukan kepadanya bahwa siksaan Allah yang di akhirat ini lebih berat dari siksaan yang diberikan di dunia. Setelah hakim memberikan nasihat kepadanya, lalu dia mengucapkan kalimat yang kelima, yaitu wa alayya ghadabullah. Bila tuduhan yang diucapkan oleh suamiku benar, maka saya siap mendapatkan kemurkaan dari Allah. Jadi perbedaannya, kalimat yang kelima yang diucapkan oleh istri adalah ghadabullah, kemurkaan dari Allah. Kalau kalimat yang kelima yang diucapkan oleh suami adalah laknat Allah. Ini perbedaannya ya. Jadi ucapan atau kalimat kelima yang diucapkan oleh suami adalah dia berani mendapatkan laknat dari Allah bila ucapannya berbohong. Dan kalimat kelima yang diucapkan oleh istri adalah dia berani mendapatkan kemurkaan Allah bila ucapan suaminya benar. Ucapan artinya tuduhan zina yang dituduhkan kepadanya. Wa ma dzukira minal qaulil madzkuri mahallahu fi natiq amal ahrasu fayula'inu bi isyaratin mufhimatin. Dan bagi orang yang tidak bisa berbicara, tuna wicara, cara dia untuk melakukan li'an adalah dengan cara berisyarat ya, tentunya dengan cara isyarat. Walau abdala fi kalimatil li'ani lafdz syahadati Walau abdala fi kalimatil li'ani lafdz syahadati bil halif ka qaulil mula ini ahlifu billah aw lafdzul ghadabi bil la'ni aw aksihi ka qauliha la'natullahi 'alaiha wa qauluhu ghadabullahi 'alaiha aw dzikru kullin minal ghadabi wal la'ni mithlu tamami syahadatil arba'i lam yasiha fil jami'. Jadi ucapan-ucapan yang harus diucapkan oleh orang yang melakukan li'an ini adalah ucapan-ucapan yang tertentu. Kalimat yang kata yang tertentu adalah yang pertama syahadat, harus mengucapkan asyhadu, tidak boleh diganti dengan kata lain walaupun artinya sama dengan asyhadu. Jadi kata asyhadu billah diganti dengan ahlifu billah itu tidak boleh walaupun artinya sama. Begitu pula kata ghadab, ya, ghadabullah, yaitu kemurkaan Allah yang harus diucapkan oleh istri, dan laknatullah, laknat dari Allah yang harus diucapkan oleh suami. Bila dibalik itu tidak boleh. Suami mengatakan ghadabullah dan istri mengatakan laknatullah, tidak boleh. Atau disebutkan keduanya, juga tidak boleh. Artinya kata atau kalimat-kalimat li'an ini sudah ditentukan, ya, tidak boleh diganti-ganti dengan kata lain walaupun memiliki arti yang sama. Faslun fi ahkamil iddati wa anwa'il mu'tadah. Fasal menjelaskan beberapa hukum iddah dan beberapa macam perempuan yang sedang iddah. Wahya lughatan ismun min mu'tadah. Kata iddah secara arti lughat adalah suatu isim, maksudnya kata benda, ya, isim dari fi'il i'tada. Wasar'an tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahmiha bi'akra'in aw ashurin aw wad'i hamlin. Makna syar'i dari iddah adalah penantian perempuan, penantian perempuan selama beberapa waktu yang untuk mengetahui kosongnya rahim. Penantian itu untuk memastikan kosongnya rahimnya. Jadi bisa dengan beberapa sucian, suci dari haid, bisa dengan beberapa bulan, dan bisa juga dengan lahirnya anak. Jadi ukuran selesainya iddah ini bisa bermacam-macam. Wal mu'tadatu ala dharbaini mutawaffan anha zaujuha wa ghairu mutawaffan anha. Perempuan yang menyandang iddah, dia terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, dan yang kedua perempuan yang suaminya tidak wafat. Fal mutawaffa anha zaujuha in kanat hurratan hamilan fa iddatuha an wafati zaujiha biwat'il hamli kullihi hatta tsaniyatu amain. Ma'a imkani nisbatil hamli lil mayyit walau ihtimalan ka manfiyin bilian. Perempuan yang melakukan iddah dikarenakan istrinya meninggal, maka lama iddahnya atau waktu iddahnya ini bermacam-macam tergantung status yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Bila dia berstatus sebagai perempuan yang hamil, maka iddahnya selesai setelah dia melahirkan janinnya, setelah dia melahirkan bayinya. Dan kelahiran bayi ini harus semua bayi sudah keluar. Artinya bila bayi yang dikandungnya bayi kembar, maka keduanya harus keluar. Jadi untuk selesainya iddah bagi orang yang hamil ini harus melahirkan semua bayi yang ada di kandungannya. Dan disarankan juga bayi yang dilahirkan harus nasabnya bisa sampai ke mayit, harus memungkinkan menisbatkan bayi itu kepada mayit. Walaupun penisbatan itu tidak pasti, ya, masih belum jelas. Contohnya seperti anak yang dinafikan dengan li'an, ya, di pembahasan sebelumnya. Seorang suami bisa menafikan atau memutus nasab anaknya dengan cara melakukan li'an. Anak yang seperti ini hukumnya juga masih ada kemungkinan nasabnya sambung ke ayahnya, ya. Jadi intinya syarat selain syarat keluarnya semua anak dari kandungan, syarat selanjutnya adalah anak yang dilahirkan harus nasabnya sampai kepada ayahnya yang meninggal. Falau mata sobiyun layuladu limithlihi anhamilin fa'iddatuha bil ashuri la biwat'il hamli. Jadi bila suami yang meninggal adalah anak kecil yang seseorang yang seumuran dengannya tidak mungkin melahirkan seorang anak. Artinya anak kecil yang tidak mungkin dia adalah merupakan ayah dari bayi yang dikandung oleh istrinya. Bila demikian, maka perempuan hamil yang telah ditinggal mati oleh suaminya yang kecil, batasan iddahnya tidak lagi menggunakan lahirnya anak, tetapi menggunakan bulan, ya. Jadi berpindah menggunakan bulan, tidak menggunakan kelahiran anak. Wa in kanat ha'ilan fa iddatuha arba'atu ashurin wa ashrun minal ayyami bilayaliha. Dan bila seorang perempuan yang suaminya meninggal tidak berupa perempuan yang hamil, maka batasan iddahnya menggunakan bulan, yaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari artinya dihitung beserta malamnya, ya, tidak hanya siang tetapi malam. Artinya 24 jam selama 4 bulan 10 hari. Wa tu'tabarul asyuru bil ahillah ma amkana. Wa yukmalul munkasiru 30 yauman. Dan bulan yang digunakan untuk hitungan iddah ini adalah bulan Qomariyah, ya, bulan bil ahillah ini artinya munculnya hilal. Jadi dihitung penghitungan bulan bagi iddah ini, cara menghitungnya dengan munculnya hilal. Dan bulan yang tidak genap, tidak genap artinya kurang dari 30 hari, maka bulan itu digenapkan, ya. Bulan itu digenapkan selama 30 hari.